Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-allamah Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa hadhihi suratu كلها التحذير والتخويف من زلزلة الأرض. Surat ini semuanya berisi tentang tahdzir, memperingatkan dan buat kita takut akan goncangan bumi di hari kiamat nanti. Wa fiha, dan di antara kandungan ayat ini, surat ini al-hathu 'ala al-a'mal as-salihah. Anjuran, dorongan untuk beramal saleh. Karena sekecil apapun amal saleh kita pasti akan kita dapatkan di hari akhirat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa fiha anna al-'amala la yadhi'u mahma qalla hatta law kana mithqala dzarrah aw aqal. فإنه لابد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. Dan di antara kandungan surat ini, bahwasanya amalan saleh tidak akan pernah sia-sia, tidak pernah hilang. Mahma qalla, sekecil apapun amal saleh yang dilakukan seorang hamba, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah sia-sia. Hatta law kana mithqala dzarrah, walaupun amal saleh tersebut seberat semut yang kecil, au aqal, atau lebih kecil daripada semut yang kecil, fa innahu la budda an yarahu al-insan, mesti pasti akan dilihat seseorang melakukannya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa yattali'u 'alaihi, dia akan melihatnya, mendapatinya di hari kiamat nanti, yaumul qiyamah. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasuh untuk beramal saleh. Jangan menganggap remeh perbuatan saleh walaupun kecil. Di dalam Sahih Bukhari kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah walau bikalimah tayyibah. Ittaqun nar, hindarilah neraka oleh kalian. Jaga diri kalian dari neraka. Hindari neraka. Walaupun dengan bersedekah dengan bisyikki tamrah, dengan sepotong korma. Walaupun dengan sepotong korma, dengan sebelah korma. Sedekah yang ikhlas. Lillah subhanahu wa ta'ala. Walau bikalimatin thayyibah, atau walaupun dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, entah itu memberikan nasihat atau dakwah atau ta'lim. Kalimat thayyibah yang kadang dianggap remeh ternyata menjadi sebab ya seorang terjaga dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah walau bikalimah thayyibah. Dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian menganggap remeh perbuatan ma'ruf, perbuatan baik sedikit pun. La tahjuranna bil ma'ruf syai'an. Walau an tafrugha min dalwika fi ina'il mustasqi. Walau an tafrugha min dalwika fi ina'il mustasqi. Walaupun hanya sekedar engkau menuangkan dari embermu, engkau tuangkan dari wadah airmu ke wadah, ke gelas, ke bejana seorang yang minta air. Walaupun anta furuka min dalwik, engkau berikan dari wadah airmu, dari embermu ke ina, ke wadah, ke gelas, ke bejana mustasqi, orang butuh air. Walau antalqa akhaka, wajhuka ilahi munbasitun. Walau antalqa akhaka, wajhuka ilahi munbasitun. Walaupun perbuatan baik tersebut adalah berupa perjumpaanmu dengan saudaramu, engkau bertemu dengan saudaramu, dengan temanmu, dalam keadaan wajahmu berseri-seri, wajahmu menampakkan wajah ceria, wajah senang ketika berjumpa dengan saudaramu. La tahqiranna min al-ma'rufi syai'an walau an tafruqa min dalwika fi inal mustasqi walau an talqa akhaka wa wajhuka ilahi munbasit. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW menyatakan, kata Rasul SAW, ya nisa al-mu'minat, ya nisa al-mu'minat, wahai wanita-wanita mu'minat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsan syah. Janganlah seorang tetangga, seorang wanita meremehkan pemberian kepada tetangganya, walau firsan syah. Ya, walaupun hanya berupa firsan syah. Firsan disebutkan dalam syarah, yakni zulf. Walaupun hanya bagian kukunya, bagian kaki atau kuku kambing. Walaupun ada sesuatu yang dianggap remeh, sesuatu yang dianggap rendah. Iya, tetapi ketika seorang berikan dengan ikhlasullah subhanahu wa ta'ala, menjadi kebaikan. Jangan seorang tetangga menganggap remeh pemberian yang kepada tetangganya, walaupun hanya berupa firsan syah. Walaupun bagian kakinya, ya bagian kukunya, bagian yang jelas yang dianggap remeh, itulah kebaikan jika dia lakukan dengan ilah subhanahu wa ta'ala. Dan pasti, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Amalan tidak akan pernah sia-sia, sekecil apapun. Walaupun seberat semut yang kecil, atau lebih kecil daripada semut yang kecil, pasti akan Allah tampakkan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. قَلَ شَرَحِمَهَ اللَّهُ تَعَالَى نَسْرُ اللَّهَ تَعَالَى أن يختم لنا بالخير والسعادة والصلاح والفرح. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menutup hidup kita dengan kebaikan, dengan kebahagiaan, dengan kebaikan, dengan kesolehan dan kemenangan. Wa nijalana mimman yusharuna rahman wifda innahu ala kulli syai'in qadir. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Nanti soal kita lanjutkan surat berikutnya. Jazakumullah.